saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kemudian dosa besar yang selanjutnya adalah mengurangi takaran dan timbangan. Takaran misalnya mungkin dia kurangi ketika dia menakar buat orang lain. Misalnya ketika dia menggunakan takaran atau literan, dia kurangi yang harusnya seliter jadi kurang. Demikian pula timbangan, mungkin ditambahkan pemberat misalnya, ya, sehingga kalau umpamanya ditimbang lagi oleh orang lain, kalau dia punya timbangan ternyata kurang. Orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakalah orang-orang yang curang, yaitu alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Ketika mereka menerima takaran dan timbangan dari orang lain, mereka minta disempurnakan, kalau bisa penuh dan kalau bisa ditambahkan misalnya, ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi ketika mereka menakar dan menimbang buat orang lain, yukhsirun, mereka kurangi dengan berbagai macam cara mengurangi takaran dan timbangan. Nah, ini termasuk juga sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mencontohkan orang yang mengurangi takaran dan timbangan seperti mereka yang menuntut hak cuma kewajiban ya tidak dijalankan. Seperti para pekerja, mereka nuntut gaji dinaikkan, ini itu, tunjangan dan lain sebagainya, tapi kerjaan tidak dijalankan. Ini namanya tidak seimbang antara hak dan kewajiban, dan termasuk curang ya, termasuk curang. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.